Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'in. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qulu wa nu'minu bi anna hadhihi al-ummata khairul umami wa aqrabuha ila Allah azza wa jal wa annaha khairun min bani Israil wa mimman wara bani Israil. Kami beriman bahwasanya umat ini adalah umat yang terbaik, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya umat ini umat yang lebih baik daripada Bani Israil dan dari umat-umat yang selain Bani Israil. Liqaulillahi taala, kuntum khairu ummatin uhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanahawna lil munkar wa tu'minuna billah. Qaluhu khairun min Bani Israil. Alaysa Allahu ta'ala yaqulu an Bani Israil annahu faddalahum 'alal 'alamin. Bukankah Allah berfirman tentang Bani Israil bahwasanya Allah memberikan keutamaan mereka atas seluruh alam? Jawabannya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, walakinnal murad 'alal 'alamin alladzina sabaquhum aw kanu fi zamanihim. Ya, mereka terlebih baik daripada alamin, yakni alamin orang-orang yang sebelum mereka, mendahului mereka atau yang sejaman dengan mereka. Wa ma annahum afdal mimman ba'dahum. Adapun kalau dikatakan mereka lebih afdal daripada orang setelah mereka, paman ba'dahum lam ya'ti ba'du. Orang-orang yang datang setelah mereka itu belum ada ketika ya mereka dipuji demikian. Hatta yakuna hunaka mufaddal mufaddan alaih. Intinya dikatakan mereka adalah memiliki keutamaan daripada yang lain, itu adalah di binisbah biman sabaqahum aw man kana fi zamanihim. Adapun kalau dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nas yang lain, yaitu kuntum khair ummatin ukhrijatin nas. Ya, bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara mutlak adalah umat yang terbaik. Wa hadha 'amun min al-umum. Walan ta'ti ya ummatun badahtil ummah lah la khairiyah mutlaqah. Tidak ada umat setelah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki khairiyah mutlaqah. Ya, khairiyah yang ada pada Bani Israil itu muqayyadah. Muqayyadah biman sabaqahum au man kana fi zamanihim. Adapun khairiyah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutlaqah. Ya, yang terbaik secara mutlak. Bahum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khairul adamin secara mutlak. Nasallahu ta'ala an yaj'ala adamin hum. Lakin wasafahum bi wasafin wa linanzura hal yatahaqqaq bi hadhihi al-ummah aw la. Namun Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka-mereka yang dikatakan umat yang terbaik itu dengan beberapa sifat. Mari kita lihat apakah terwujud ada sifat-sifat ini pada umat ini atau tidak. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan mereka adalah umat yang terbaik karena mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Berbeda dengan Bani Israil. Bani Israil tidak melakukan prinsip ini. Wa Bani Israil kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Iya, mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Wa yata'amaru nabi ma'rufin aydhan. Iya, dan juga tidak saling memberikan perintah kepada ma'ruf. Di dalik fa fuddilat al-ummatu 'ala ghairiha. Umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutamakan daripada umat yang lain bi asbabin katsiratin, dengan sebab yang banyak. Al-mayzah 'azimah, memiliki keistimewaan yang agung, yaitu wahi al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa imanu billah. Fa idza qala qa'ilun limadza ukhira al-iman billah anil amri bil ma'ruf anil munkar. Kenapa dalam ayat ini ya al-iman diakhirkan daripada amar ma'ruf anil munkar? Kuntum khair ummat urijat innas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kenapa kalimat tu'minuna billah diakhirkan? Naqulu li'annal imana billahi yakunu minhum wa min ghairihi. Karena kalau iman kepada Allah itu ada dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari umat para nabi yang beriman kepada para nabi Bani Israel dan yang lainnya. Hatal umma sabiqah tu'minu billah. Lakin al-mayyizatul 'azimah, tapi mayyizah keistimewaan yang agung, allati hasalu biha, yang umat Muhammad mendapatkannya, ada hadil fadilah wahiy al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar, sehingga didahulukan. Kuntum khair ummatin uhriyatin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Qaluhu wa nu'minu bi anna khair hadhihi al-ummah as-sahabah thumma tabi'un thumma tabi'uhum wa bi anna la tazalu ta'ifatun min hadhihi al-ummah 'ala haqqi dhahirin la yadurruhum man hadalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrullah azza wa jal. Wa na'taqidu anna ma jara baina as-sahabah radhiyallahu anhum min al-fitani faqad sadara an ta'wilin yastahdu fihi faman kana minhum musiban kana lahu ajran wa man kana minhum mukhtian falahu ajrun wahid wa khatahu maghfurun lah. Kami beriman bahwa umat yang terbaik dari umatnya adalah sahabat, kemudian tabi'in, kemudian orang mengikuti mereka, dan bahwasanya terus menerus ada kelompok dari umat ini yang ada di atas al-haq, yang mereka ditolong, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang berusaha menghinakan mereka dan menyelisih mereka sampai datang keputusan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa na'taqidu, kita meyakini bahwa apa yang berlangsung, yang terjadi antara sahabat dari fitnah yang ada itu muncul dari ta'wil yang mereka beristihad padanya. Barang siapa yang benar istihadnya mendapatkan dua pahala, barang siapa yang salah ya dia akan mendapatkan satu pahala dan kesalahannya diampuni. Qala rahimahullahu ta'ala qawluhu wa nu'minu bi anna ahla hadhihi ummah sahabah jinsan wa afradan, baik jenisnya baik afradnya. Iya, jenis maksudnya seluruh sahabat itu dikatakan sahabat, semua yang dikatakan sahabat lebih afdal daripada orang setelah mereka. Lebih kecil individunya. Iya, siapapun dia dari sahabat yang ada, kalau memang dia telah memiliki keutamaan suhbah sebagai sahabat, maka lebih afdal daripada orang-orang setelah mereka. Pemanan wahid faqat wa huwa suhbah. Fasuhbatu la ahli sawihim fiha abada. Karena sebagai iya status sebagai suhbah, sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang bisa menyawainya. Liana kulaman badahum laisa sahabiyan. Ya, karena ya setelah orang salah mereka itu bukanlah sahabi, bukan orang yang pernah menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin hunaka asyya'un ukhra kama qulna fi masabaq. Tapi di sana ada beberapa hal yang lain yang telah kita katakan di waktu yang telah lewat. Ya, yang menyebabkan kadang dari satu sisi mereka memiliki keutamaan. Seperti kemarin apa contohnya Wais Al-Qarni. Fa inna mujibatil fadl katsirah. Karena sebab-sebab keutamaan itu banyak. Faqad yafuku fiha tabi'in sahabiyan min as-sahabah kama dzakarna lakum anifan aidan an ajra wahid fi ayami sabr qadi 50. Dan qad yujadu min at-tabi'in imam fil ilmi wa imam fi da'wah ila Allah ta'ala aw imam fil amri bil ma'ruf wa nahyi munkar aw imam fi kulli syai'in muta'alliqun bid-din wa la yujadu hadza fi sahabiyin jail Madinah fa nabi rasul sallallahu alaihi wasallam summa sarafa ila ibilihi. Ya, karena ada terakhir disebutkan seorang yang mendapatkan pahala ketika beramal ya di hari-hari yang penuh kesabaran, dia mendapatkan pahala seperti pahala 10-50 orang sahabat. Karena ada di kalangan tabi'in imam dari sisi ilmu dakwah amar ma'ruf munkar ya, atau yang terkait dengan agama. Iya, dan tidak ada ini pada sebagian sahabat yang datang pada Rasulullah SAW beriman kepada Rasulullah di Madinah, kemudian kembali mengurusi ontanya. Sisi ini mungkin, lakin, tapi itu muqayyad. Lakin as-suhbah la yumkinu an yanalah ahadun ba'dahu. Tapi walaupun dari sisi keilmuan mungkin ada tabi'in lebih berilmu, dari sisi ya dakwah mungkin dia lebih baik dakwah dibandingkan sebagian sahabat yang ya dikatakan Rasulullah, beliau di sini beriman kepada Rasul kemudian kembali ke negerinya mengurusi peternakannya. Tapi dari sisi yang lain yang dijadikan oleh kita sahabat lebih afdal, yaitu terkait dengan suhbah, tidak ada seorang pun yang bisa meraih derajat suhbah, derajat sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke teman suhbah ya setelah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idan bi'tibaril umum hum afdal. Ya, jika dilihat dari secara umum, mereka para sahabat adalah afdal. As-sahabah itu lebih afdal pada orang-orang yang setelah mereka. Wa bi'tibaril khusus, dari sisi khusus, yani bi kullu fardin, yani kullu fardin min firadin, fa hadhi qad yakunu liman ba'dahum fadha'il ma hiya fadilatun wahidah wa lam ta'ti li hadzal fardil mu'ayyad. Bisa jadi ada pada orang setelah mereka, pada zaman setelah sahabat, ada orang-orang memberi keutamaan, bukan hanya satu, dia berilmu, dia berdakwah, dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang mana beberapa keutamaan ini tidak ada pada beberapa orang sahabat yang sifatnya tadi disebutkan oleh beliau rahimahullah, dia sebagai sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah kemudian ya kembali ke negerinya. Qaluhu summa tabi'un, setelah sahabat adalah tabi'in. Naqulu fihim misama qulna fi sahabah. Kita katakan ini seperti pada pembahasan masalah sahabat. Secara umum tabi'in itu lebih umum, lebih afdal pada orang-orang setelah mereka. Ya, tapi kadang ada beberapa individu setelah tabi'in memiliki keutamaan yang ada pada mereka tidak ada pada sebagian tabi'in yang lain. Yani hal tabaqah mila ummah min hadzal jinsi la jinis afdal mimman ba'dahum. Lakin qad yakunu bi atba'i tabi'in man huwa afdal bi katsir min at-tabi'in. Ada bi afdal pada banyak tabi'in. Qauluhu summa tabi'uhum. Haula'i salasah qurun, tiga generasi ini, wa hadhil qarnu allati yu'abbiru anha al-ulama bil qurun mufaddalah. Ini adalah generasi yang dikatakan para ulama adalah generasi yang terbaik, yang utama. Allati waradat fi hadits Imran bin Husain anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladziina yalunhum thumma alladziina yalunhum thumma ta'addat tabaqat katsirah mutanawiyah. Kemudian ya datanglah berbagai macam banyak tabaqat yang banyak bermacam-macam setelah zaman tiga generasi ini. Yaqulu sallallahu rahimahullahu ta'ala wa kullama ba'udal ahdu bi risalah da'ufat al fadilah. Ini dhabit, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, semakin jauh satu masa, satu zaman dari zaman kerasulan, maka semakin lemah keutamaannya. Ya, zaman sahabat lebih afdal daripada zaman yang lain, tabi'in lebih afdal daripada zaman yang lain, tabi'in lebih afdal daripada yang lain, semakin jauh dari masa risalah, maka semakin melemah keutamaannya. Wa hadha yukhadhu min qawli Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala hina syaka ilahin nas majidunahu min al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Ketika orang-orang mengeluh kepada beliau, mengeluhkan apa yang mereka dapati dari Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, qala, kata beliau, inni samitu Rasulullah SAW yaqulu la ya'ti ala nasi zamanun, tidaklah datang kepada manusia satu masa, illa wa ma ba'dahu syarrun minhu, kecuali masa setelahnya lebih jelek dari masa sebelumnya, hatta talqau rabbakum, hingga kalian berjumpa Rabb kalian. Qala qalu bi annahu la tazalu ta'ifatu min hadhihi al-ummah ala al-haqqi zahirin la yadurruhum man khalafahum wa man khadalahum wa man khalafahum hatta ya'ti amrullah azza wa jalla wa na'taqidu anna ma jarra baina as-sahabah radhiyallahu anhum min al-fitan faqad sadara an ta'wilin wajtahadu fihi faman kana minhum musiban kana lahu ajran wa man kana minhum muhtiyan falahu ajrun wahid wa hata'uhum al-furun lahu wa nara annahu yajibu an nakuffa an masawi'ahum. Kami berpendapat, meyakini, ya harusnya kita menahan diri dari menyebutkan kejelekan yang ada pada mereka. Wala nadhkuruhum illa bima yastahiqunahu min as-sana al-jamil. Kita tidak menyebut para sahabat kecuali dengan sebutan cerita yang mereka berhak mendapatkannya, yaitu pujian. Iya, ucapan yang baik, pujian-pujian. Wa nutahhira qulubana min al-ghilli wal haqd wal hikd al-ahli minhum. Dan kita sucikan, kita bersihkan kalbu-kalbu kita dari kedengkian, ya, kepada seorang sahabat, kepada seorang pun dari sahabat. Dikaulihi ta'ala fihim la yasawi minkum man anfaqa min qabli fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladziina anfaqu min ba'di wa qatalu wa qala wadahlu husna wa qala Allahu ta'ala fina wa alladziina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Untuk insyaallah nanti aja besok, insyaallah.